menjadi penolong-penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke kota Madinah untuk berhijrah. Baik. Pada awal bab, bab ini ada empat bab, ada empat pembahasan maksud saya. Bab ini ada empat pembahasan. Yang pertama, fiqhus sirah fil ardi alal qabail, yaitu fikih sejarah Nabi Muhammad SAW tatkala menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah, wal afrad, dan kepada perorangan. Jadi beliau menawarkan Islam, mengajak agar masuk ke dalam agama Islam kepada beberapa kabilah ataupun kepada orang-orang secara perorangan. Itu pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua pada bab ini, fiqhus sirah fi bai'atil aqabah al-ula, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bai'at Aqabah yang pertama. Fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian pembahasan yang ketiga, fiqhus sirah fi bai'atil Aqabah ats-tsaniyah, fikih sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bai'at Aqabah yang kedua. Kemudian pembahasan yang keempat, fikih sirah fil hijratin nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berhijrah ke kota Madinah. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada bab ini insyaallah taala. Baik, para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada bab-bab sebelumnya kita sudah membicarakan tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, sampai kepada kisah Isra dan Mi'raj. Sampai kepada kisah Isra dan Mi'raj. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sejarah sebelumnya kita sudah baca, beliau mendapati beberapa macam kesulitan dalam berdakwah, kemudian juga penindasan, intimidasi dalam berdakwah, ya, dan kelelahan di dalam berdakwah. Di antara kejadian-kejadian yang menyulitkan Rasulullah SAW untuk sejarah sebelum yang kita pelajari, yaitu boikot. Boikot orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bahkan terhadap Bani Hashim. Kemudian setelah itu beliau keluar dari pemboikotan tersebut dan akhirnya wafatnya paman beliau Abu Thalib. Kemudian setelah itu wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wardhaha. Dan ini dua orang yang sangat berarti bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau pergi ke Taif yang sudah kita pelajari untuk mendakwahkan Islam di Taif. Tetapi tidak ada kebaikan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Taif saat itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif dan akhirnya masuk pada tahun ke-10 Hijriah, kembali ke kota Mekah, kembali ke kota Mekah. Dan saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan untuk menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang ada, kemudian juga kepada perorangan dari kaum kafirin, baik itu orang kafir Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang kafir dari orang-orang Arab. Itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah setelah dari kota Taif. Ditolak di kota Taif, beliau kembali ke kota Mekah tahun ke-10 Hijriah. Dan beliau ditinggal di kota Mekah atas jaminan aman dari Al-Mut'im bin Adi, dari seorang yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang kembali ke Mekah, kaumnya semakin menjadi-jadi untuk menghina, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya semakin menjadi-jadi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika musim haji sudah mendekat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk mendakwahi kabilah-kabilah Arab ke dalam agama Islam. Sebagaimana setiap tahun yang beliau lakukan pada tahun-tahun berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan di dalam kitab kita belum disebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah. Saya bacakan riwayat Imam Ahmad, tidak ada dalam buku kita. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Makatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 10 sinin yattabi'un nasa fi manazilihim bi'ukal." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah sebanyak atau selama 10 tahun. Pada waktu setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau mengikuti manusia di rumah-rumah mereka, yaitu di kota Ukal atau di daerah Ukal. Ukal adalah sebuah daerah dekat kota Mekah dan di dalamnya disenggelarakan atau diadakan pasar. Jadi pasar tumpah, pasar Ukal namanya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi nabi dan rasul di kota Mekah, beliau selama 10 tahun mengikuti orang-orang ke rumahnya, mendakwahi di rumah satu persatu. Dan di tempat Ukal tadi, di tempat kumpulnya mereka membicarakan permasalahan dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Nah, ini menunjukkan bagaimana beratnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ketika musim haji mengatakan, "Man yu'wini, man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi wa lahul jannah." Siapa yang memberikan aku tempat tinggal kepadaku, maka sampai aku atau sehingga aku bisa menyampaikan wahyu dari Rabbku, maka baginya surga. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kabilah-kabilah. Bayangkan antum datang ke sebuah daerah, orang tidak kenal antum, antum langsung mengatakan bahwasanya ucapkanlah la ilaha illallah, siapa yang mau menolongku, siapa yang mau membelaku sehingga aku bisa menyampaikan risalah Rabbku dan baginya surga. Orang-orang kan tidak tahu ini siapa kok ngomongnya seperti itu. Bahkan sampai hatta inar rajula la yakhruju min al-Yaman aw min Misr fayatihi qaumuh fayaqulun ihdhar ghulama Quraisy la yaftinuka. Sampai seseorang yang dia ingin keluar dari kota Yaman, kota Mekah, kota Mesir maksudnya, Mekah, Yaman dan Mesir, maka orang ini yang ingin bersafar ke mana tadi? Ke Mekah mengatakan, dikatakan oleh kaumnya, "Jangan engkau pergi. Ya, hati-hati di sana ada anak muda dari Quraisy. Jangan sampai engkau tergoda dengannya. Jangan sampai engkau tergoda dengannya." Maksudnya tergoda di sini, jangan sampai engkau mengikutinya. Ya, ini para ikhwah. Itu jenis perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'bidu nafsahu 'alan nas fil mauqif." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada manusia di mauqif. Mauqif di sini adalah pada musim haji. Mauqif artinya pada musim haji. Jadi orang hajian itu kan banyak yang datang dari luar-luar Mekah. Maka beliau mendakwahi, menawarkan Islam kepada mereka itu. Fayaqul ala rajulun yahmiluni ila qaumih fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah seseorang dari kalian, wahai para pendatang, yang ingin membawaku ke kampungnya? Sesungguhnya di kampungku sini orang-orang Quraisy telah melarang untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kabilah-kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka yang pantas. Dalam keadaan demikian, Abu Lahab tidak diam. Abu Lahab tidak diam. Dan yang paling bengis terhadap dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Ya. Abu Lahab setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi suatu kaum di sini, maka diikuti oleh Abu Lahab, dilempari dengan batu. Setiap kali ke sini mendakwahi, dilempari dengan batu. Setiap kali ke sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dilempari dengan batu. Ini kerjaan Abu Lahab. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah ibn Ibad Ad-Daili. Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara 'aini bi suqi dhil majaz." Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalaku langsung. Ya. Mata kepalaku langsung di mana? Di pasar Dhil Majaz. Di pasar Dhil Majaz. Pasar Dhil Majaz itu di mana? Sebuah pasar yang terletak di kota Mekah di zaman jahiliyah di Arafah, beberapa meter perbedaannya. Dan senantiasa orang-orang Arab jahiliyah tuqamu idza ahalla hilalu Dhil Hijjah wa tastamiru ila yaumit tarwiyah, bahwa mereka orang-orang Arab jahiliyah mereka kalau sudah masuk tanggal 8 Zulhijjah, maka mereka diam di situ. Diam di situ. Ya. Sampai kepada hari Tarwiyah. Sampai kepada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau perhatian kepada umatnya, bahwasanya umatnya tersebut didakwahi oleh beliau di pasar. Dakwahnya dan pasarnya maksudnya adalah pasar Dhil Majaz. Dhil Majaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tufrihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tufrihu. Wa yadkhulu fi fijajiha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kerumunan manusia. Wan nasu mutaqassifuna alaihi, dan manusia, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurumuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama raaitu ahadan yaqulu syai'an. Tidak ada seorang pun yang aku lihat ada yang membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa la yaskut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diam ketika berdakwah. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas la ikul qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan binasa. Cuma ketika Rasulullah SAW seperti itu, anna wara'ahu rajulun ahwal. Ada di belakang Rasulullah SAW senantiasa seorang lelaki ahwal. Ahwal itu artinya adalah juling. Ya, seorang biasa, jadi Abu Lahab itu matanya juling. Ya, betul. Abu Lahab matanya juling, tapi tidak semua yang mata seperti itu Abu Lahab. Abu Lahab matanya juling. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhi'ul wajhi dza ghadiratain. Wadhi artinya mukanya itu putih. Mukanya itu putih. Ghadiratain. Ghadiratain artinya adalah rambutnya mempunyai kepang. Jadi rambutnya dikepang. Jadi mempunyai dua kepang. Itu rambutnya Abu Lahab. Yaqul, Abu Lahab berkata ketika Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah, Abu Lahab di belakangnya mengatakan, innahu sabi'un kadzib. Sesungguhnya dia adalah tukang dusta dan tukang sihir. Tukang dusta dan tukang sihir. Di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban ada tambahan, wa rajulun yatba'uhu yarmihi bil hijarah, dan Abu Lahab mengikutinya dan melempar batu kepadanya. Jadi sambil berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu oleh Abu Lahab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa qad ajma urqubayhi wa qa'bayhi, dan sungguh urqub yaitu tumit dan ka'b yaitu mata kaki, dua-duanya benar-benar sudah terluka. Dua-duanya benar-benar sudah terluka. Nah, ini bagaimana lihat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam, sehingga kita benar-benar paham bagaimana beratnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urqub itu ya, kalau ka'ab itu adalah dua mata kakinya terluka, urqub adalah di atas tumit. Tumit, Anda lihat tumit Anda, di atasnya itu ada sesuatu yang kecil gitu, di atas tumit. Itu namanya urqub. Itu namanya apa? Urqub. Jadi di belakang dia adalah orang yang mengatakan innahu sabi' kadzib, sesungguhnya dia adalah tukang dusta dan tukang sihir. Lalu aku bertanya, man hadza? Siapa mereka? Lalu para sahabat menjawab, Muhammad bin Abdullah wa huwa yadhkurun nubuwah. Qultu man hadza alladhi yukadzibu? Qalu ammuhu Abu Thalib. Lalu siapa yang menawarkan Islam itu? Orang-orang kan tidak tahu siapa yang menawarkan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka para sahabat Nabi mengatakan Muhammad bin Abdullah wa huwa yadhkurun nubuwah. Muhammad bin Abdullah yang mengaku jadi nabi tersebut. Menurut bahasa mereka ya, yang menyebutkan tentang kenabiannya. Kemudian aku berkata, "Man hadzal ladzi yukadzibu?" Siapa yang mendustakan itu? Yang mana ikuti Rasulullah SAW, setiap Rasulullah SAW mendakwahi dia mendustakan, dia lempar dengan batu. Siapa itu? Qalu ammuhu Abu Lahab. Maka mereka mengucapkan itu adalah pamannya Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab. Yaitu para ikhwah yang mengikuti beliau, yang melempari dengan batu itu adalah Abu Lahab. Wa fi riwayatin ukhra fil Muslim bi sanadin sahih qala wa idza rajul khalfahu yahthi alayhi at-turab fa idza huwa Abu Jahal. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad juga, bahwa ada orang yang menyiraminya dengan pasir, menyiraminya dengan pasir. Rasulullah SAW lagi berdakwah disirami dengan pasir. Ternyata dia adalah Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi dua-duanya mungkin saja melakukan itu. Yang pertama Abu Lahab dengan apa? Hah? Melempari batu. Kemudian Abu Jahal dengan apa? Dengan pasir. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menawarkan Islam itu kepada beberapa orang, dan alhamdulillah bermanfaat kepada beberapa orang, di antaranya Suaid bin Samit. Suaid bin Samit. Kemudian juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada beberapa tokoh, di antaranya juga Tufail bin Umar Ad-Dausi. Tufail bin Umar Ad-Dausi. Tetapi sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada beberapa kabilah. Saya sebutkan secara cepat kabilah-kabilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka. Menawarkan apa namanya? Menawarkan Islam. Kabilah yang pertama, kabilah Hamadan. Kabilah Hamadan. Kemudian kabilah yang kedua, kabilah Bani Amir bin Sa'sah. kabilah Bani Amir bin Sa'sah. Kabilah Bani Amir bin Sa'sah. Kabilah yang ketiga yaitu kabilah Kindah. Kabilah Kindah yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW Islam kepada mereka. Kabilah yang keempat yaitu kabilah Bani Hanifah. Kabilah Bani Hanifah. Taib. Kabilah yang kelima, kabilah Abs. Kabilah Abs. Kabilah yang kelima adalah kabilah Abs. Abs pakai ain. Abs. Kabilah yang keenam, kabilah Kalb. Kalb. Kalb itu anjing. Ya. Kalb. Kabilah yang ketujuh, kabilah Bani Syaiban. Bani Syaiban. Kabilah yang kedelapan, kabilah Bani Muharib. Kabilah Bani Muharib. Kabilah Bani siapa tadi? Bani Muharib. Taib, sekarang para ikhwah, itu kabilah-kabilah. Saya tidak perlu untuk menyebutkan secara detail kabilah-kabilah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam buku kita, halaman 249. Di dalam poin A, menawarkan Islam kepada para tokoh dan kepada beberapa kabilah. Para tokoh yang dimaksud adalah diantaranya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sebelumnya, kana Rasulullah SAW la yasma'u biqadimin yaqdumu makkata minal arab lahu ismun wa syarab illa tasaddar rasul tasadda lahu fada'ahu ilal islam wa arada alaihi ma'indahu. Artinya, Rasulullah SAW adalah orang sangat suka menyampaikan dakwah. La yasma'u biqadimi makkah biqadimin yaqdumu makkah minal arab. Orang yang sangat suka menyampaikan dakwah. Setiap ada delegasi dari kalangan masyarakat Arab yang memiliki jabatan dan kedudukan, beliau pasti mendakwakannya dan menawarkan ajarannya. Di antara mereka ada yang menolak dengan baik, ada yang menolak dengan baik. Seperti siapa yang menolak dengan baik? Yaitu Suwaid bin As-Samit. Suwaid bin As-Samit. Dan Suwaid bin As-Samit ini adalah dulunya yaitu seorang ahli syair yang sangat terkenal. Ahli syair yang sangat terkenal. Dan ahli syair yang sangat terkenal ini, Suwaid bin Samit, berasal dari keturunan Amr ibn Auf. Dari keturunan Amr ibn Auf. Suwaid ibn Samit di dalam ilmu syair, beliau sangat terkenal, bagus syairnya. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Kamil. Mendapatkan gelar Al-Kamil. Ini salah satu orang yang hampir saja masuk Islam. Ya, hampir saja masuk Islam. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Suwaid ibn Samit qadima Makkah hajan au mu'tamira. Beliau datang ke kota Makkah dalam melaksanakan haji dan umrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menawarkan Islam kepadanya. Menawarkan Islam kepadanya. Faqala lahu Suwaid. Suwaid berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَلَعَلَّ الَّذِي مَعَكَ مِثَلَ الَّذِي مَعِي. Barangkali apa yang ada padamu, wahai Muhammad, sama seperti yang ada padaku. Maksudnya, engkau mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, maka aku pun ada kitab yang menunjukkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun apa yang kau miliki sama dengan yang aku miliki, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya sama, berarti bukan mukjizat lagi. Kenapa Suwaid bin Samit mengatakan seperti itu? Karena beliau orang yang lihai dalam bersyair. Beliau orang yang lihai dalam bersyair. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, Lalu Rasulullah SAW mengajak Suaid bin Shamit masuk dalam agama Islam. Faqala lahu Suaid, wahai Suaid berkata, fala'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Mungkin yang kamu punyai sama dengan yang aku punyai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma alladhi ma'ak?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Apa yang engkau miliki?" Maksudnya dari kitab suci yang engkau miliki apa? Qala majallatu Luqman, yakni hikmat Luqman. Maka pengurus fala'alla ma'aka mithla alladhi ma'i. Maka di sini Suaid bin Shamit mengatakan, wahai Muhammad, mungkin yang engkau miliki sama dengan yang aku miliki. Maka Rasulullah SAW berkata, apa yang engkau miliki? Maka Suaid bin Shamit mengatakan, majallah. Majallah artinya adalah kekuatan Luqman, yaitu perkataan yang bagus dari Luqman. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, a'ridha alayya. Coba sampaikan kepadaku. Coba sampaikan kepadaku. Maka Suaid bin Shamit pun menyampaikan syairnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inna hadza la kalamun hasan. Ini perkataan baik. Walladhi ma'i afdalu min hadza. Tapi yang ada padaku dari Al-Quran lebih utama dari perkataan baik engkau. Quranun anzalahullahu ta'ala alayya. Dia adalah Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Huwa hudan wa nur. Artinya Quran tersebut terdapat petunjuk dan cahaya. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada beliau. Wada'ahu ila al-Islam, dan mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. Falam yab'ud minhu. Wa qala inna hadza laqaulun hasan, thumma ansarafa anhu. Lalu orang tersebut pun Suaid bin Shamit pergi setelah didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadza laqaulun hasan." Sesungguhnya ini adalah ucapan yang baik. Thumman sarafa anhu. Lalu Suaid bin Shamit pun pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadima al-Madinah ala qaumi. Lalu beliau mendatangi kota Madinah dan menemui kaumnya. Falam yalbas an qatalahu al-Khazraj. Fakana rijalun min qaumihi yaqulun inna lanarahu qad qutila wa huwa muslim wa kana qatluhu qabla yaumi bu'ats. Artinya, lalu tidak berapa lama kaum Khazraj membunuh Suaid bin Shamit. Ada beberapa orang dari kaumnya mengatakan bahwa sesungguhnya kami menyaksikan dia dalam keadaan muslim. Menyaksikan dia dalam keadaan muslim. Dan kematian Suaid bin Shamit pada hari sebelum kejadian Bu'adz. Sebelum kejadian Bu'adz. Kejadian Bu'adz itu maksudnya adalah hari yang masyhur yang terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj. Itu namanya hari Bu'adz. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Suaid bin Shamit semoga beliau masuk dalam agama Islam. Lalu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Suaid bin Shamit ini belum masuk Islam. Seperti misalkan Ibnu Abdul Barr. Ada yang mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Suaid bin Shamit kalau seandainya masuk Islam maka tidak dianggap sebagai seorang sahabat. Karena beliau tidak mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup dan dalam keadaan beriman. Intinya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Suaid bin Shamit apakah sahabat atau tidak. Dan ini salah satu bentuk dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada perorangan. Jadi kalau seandainya dakwah kita tidak diterima, maka mendakwahkanlah kepada diri sendiri, kepada anak, istri, kepada kerabat. Ya. Ini wallahu a'lam. Baik. Ya, silakan adzan dulu. Orang yang kedua yang didakwahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolaknya dengan baik tetapi akhirnya masuk dalam agama Islam, Tufail bin Umar Ad-Dausi. Tufail bin Umar Ad-Dausi. Saya bacakan saja. Ia adalah tokoh yang ditaati oleh kaumnya. Tufail bin Umar Ad-Dausi ini adalah tokoh yang ditaati oleh kaumnya. Ketika ia berada di Mekah, semua tokoh Quraisy menemuinya dan mewanti-wantikan agar hati-hati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, mereka terus-menerus mengingatkanku sehingga aku pun bertekad untuk tidak akan mendengar ucapannya. Jadi perkataannya seperti ini. Ya Tufail, innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajul ladzi baina adhhurina qad a'dhalu bina wa qad farraqa jama'atana wa shattata amrana wa innama qawluhu kas-sihr yufarriqu baina ar-rajuli wa baina abihi wa baina ar-rajuli wa baina akhihi wa baina ar-rajuli wa baina zawjati wa inna nakhsha 'alayka wa 'ala qaumik ma qad dakhala 'alaina fala tukallimhu wa la tasma'anna minhu shay'a. Qala Tufail, fa wallahi ma zalu bi ay ma zalu yukhawifuni hatta ajma'tu alla asma'a minhu shay'an wa la ukallimu hatta hashartu fi adna udhuni hina ghadawtu ila al masjid kursufan faraqan min an yuballighani shay'un min qawlihi wa ana la uridu an asma'ahu. Ini cerita menarik ini. Subhanallah. Mereka terus saja mengingatkanku sehingga aku pun bertekad untuk tidak mendengar perkataannya. Sampai-sampai aku tutup telingaku dengan kapas. Saking siapa? Tufail bin Amr Ad-Dausi benar-benar sudah masuk ke dalam dirinya perkataan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan begini, wahai Tufail, engkau datang ke negeri kami, ke Mekah, dan itu orang yang seliwuran di kalian, yaitu menunjuk Rasulullah SAW, dia telah membuat berat urusan kami. Rakyat kami terpecah belah. Usaha kami terpecah belah. Ucapannya seperti tukang sihir. Ya, dia bisa memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Antara orang tua dengan saudaranya, antara seseorang dengan orang tuanya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dengan istrinya. Dan kita takut, kata orang-orang kafir Quraisy kepada Tufail, kita takut atas engkau dan atas kaummu. Maka kalau begitu janganlah engkau berbicara kepada dia sama sekali. Jangan pernah mendengarkan perkataannya sama sekali. Maka Tufail pun berkata, demi Allah, mereka senantiasa mengingatkanku seperti itu terus menerus. Ya, demi Allah, mereka senantiasa mengingatkanku seperti itu terus menerus. Sampai aku kumpulkan manusia dan mengatakan bahwa jangan sekali-kali mendengar darinya sesuatu apapun. Dan jangan berbicara dengannya. Ya. Dan pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai aku meletakkan penutup kapas di kepala, di mana, di telingaku, agar tidak mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, dan aku tidak ingin mendengarnya. Lalu Tufail berkata, fa ghadautu ilal masjid, lalu aku pun masuk ke dalam masjid. Ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yusalli indal Ka'bah. Suatu itu Rasulullah SAW berdiri sholat di samping Ka'bah. Fakumtu minhu qariban. Lalu aku pun berdiri dekat dengan beliau. Fa'aballah illa an yusmi'ani ba'adha qawlih. Ketika sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar aku mendengar sebagian ucapannya. Sebagian ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tu kalaman hasanan. Maka aku pun mendengar ucapan yang baik. Fa qultu fi nafsi. Lalu aku mengatakan, wa thuqla ummiya. Alangkah celakanya ibuku yang telah melahirkanku. Maksudnya kenapa aku tidak menerima dakwah ini? Wallahi inni la rajulun labib sya'ir ma yakhfa alayya al-hasan min al-qabih. Demi Allah, aku adalah seorang yang cerdas mengerti tentang syair dan bagus dan syair yang bagus dan buruk. Maksudnya ketika beliau mendengar Al-Qur'an, dia mengatakan, aku ini seorang penyair yang baik dan buruk. Aku tentu tahu mana syair yang baik dan buruk. Fama yamnu'uni an asma' min hadzal rajul ma yaqul. Lalu apa yang membuat aku tidak mendengar perkataan orang ini? Toh aku bisa ilmunya, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Fa in kana alladhi ya'ti bihi hasan qabiltu wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau seandainya yang dia bawa ini adalah baik, maka aku akan terima. Kalau seandainya yang dibawa oleh Rasulullah SAW buruk, maka aku tinggalkan. Nah, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Famakastu hatta insarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Lalu aku pun diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya. Fa'atba'tuhu. Lalu aku mengikutinya. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaihi. Sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, aku pun ikut masuk ke dalam rumahnya. Faqultu ya Muhammad. Lalu aku mengatakan, Tufail ibn Suwaid ibn Umar mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza lilladzi qalu fa wallah ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadattu udhunayya bi kursufin li alla asma'a qawlak thumma aballah illa an yusmi'ani qawlak. Artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaummu itu mengatakan untuk mengatakan kepadaku sesuatu begini begini begini, ya. Maka akhirnya aku pun takut. Aku senantiasa meletakkan penutup telingaku agar tidak mendengarkan perkataan engkau. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi, padahal Tufail sudah memakai kapas penutup. Ya. Fa sami'tuhu qawlan hasanan. Lalu aku mendengar itu ucapan yang baik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arid 'alayya amrak. Maka kalau begitu, coba sampaikan kepadaku apa yang kau bawa? Wahyu apa yang kau bawa? Maka Rasulullah sallallahu sang perawi mengatakan, fa'arada 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Maka akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada Tufail ibn Umar Ad-Dausi. Wa tala alayya al-Qur'an. Dan Tufail ibn Umar Ad-Dausi membacakan Al-Qur'an. Wallahi ma sami'tu qawlan qattu ahsana minhu. Dan aku tidak pernah mendengar kata Tufail ibn Umar Ad-Dausi, ada suatu perkataan yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Wala amran a'dala minhu, dan tidak ada perintah yang ada dalam Al-Qur'an kecuali lebih adil, proporsional. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatul haq. Maka aku pun masuk Islam dan menyaksikan dengan persaksian yang benar. Qultu ya Nabi Allah, aku pun mengatakan, wahai Nabi Allah, inni mru'un muta'un fi qaumi. Aku adalah orang yang sangat ditaati dalam kaumku. Wa ana rajun ilaihim wa da'ihim ila Islam. Dan aku akan pulang ke kampungku, ya, dan aku akan mengajak mereka masuk dalam agama Islam. Fad'ullah an yaj'ala li ayah takunu li 'aunan 'alaihim fi ma ad'uuhum ilai. Fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alhu lahu ayah. Maka kata Tufail bin Umar Ad-Dausi, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku adalah seorang yang sangat ditaati di kaumku, dan aku ingin pulang kepada mereka, dan aku ingin mendakwahkan Islam kepada mereka. Maka berdoalah kepada Allah untukku, wahai Rasulullah, agar aku memiliki sebuah tanda. Dengan tanda tersebut, aku bisa memudahkan orang-orang untuk aku dakwahi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ij'al lahu ayah. Ya Allah, jadikan untuknya tanda yang menunjukkan kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada para tokoh, beliau juga menawarkannya kepada beberapa kabilah yang mengunjungi Mekah dalam rangka haji dan umroh, atau pada musim-musim tertentu, agar mereka mau menerimanya, mendukungnya, menolongnya, dan beliau mengajak mereka kepada ajaran tauhid. Ya. Nah, ini yang penting. Yang penting Rasulullah SAW di masa ini menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya kepada orang-orang yang pada beberapa tempat seraya berkata, adakah seseorang yang membawa aku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Maksudnya beliau ingin ada orang yang membawa beliau kepada kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam. Kemudian menjelaskan kenapa orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah beliau, padahal beliau sekarang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menanyakan setiap kabilah secara berantai seraya berkata, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, jadi ada kabilah-kabilah beliau dakwah, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah. Subhanallah. Kemudian niscaya kalian akan bahagia. Beliau tidak henti-hentinya mengatakan, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah la ilaha illallah. Sementara di belakangnya Abu Lahab selalu mengguntitnya sambil berkata, ia adalah yang orang yang murtad, berdusta. Bahkan Abu Lahab tidak hanya berkata buruk, ia juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik dengan melempar batu hingga kaki beliau yang mulia berdarah. Rasulullah SAW hanya menghindar dan berpaling tanpa memperdulikannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Di antara kabilah yang Rasulullah SAW menawarkan dirinya adalah Bani Amr bin Sa'sa'ah, Muharib bin Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nash, Bani Nas, Kindah dari Yaman, dan Kalb, Harith bin Ka'ab, Azrah, Al-Hadramiyah, Bakar bin Wail, yang tinggal bertetangga dengan Persia, Bani Syaiban bin Tha'labah, dengan tokoh-tokohnya Al-Muthanna bin Al-Harith Al-Syaibani. Mereka pada umumnya tidak memenuhi ajakan Rasulullah SAW dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan kasar seperti Bani Hanifah. Dan juga yang tidak kasar seperti Bani Syaiban. Pada musim-musim haji ini merupakan kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan berbagai kabilah Arab yang berada di sebelah utara dan sebelah selatan Arab. Atau mereka yang bertentangga dengan Persia ataupun Romawi. Intinya Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada orang-orang di musim haji terutama. Dan juga di pasar Zil Majaz, di pasar Uqal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan itu. Ya, tapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah yang ada. Nah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan ambil hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari bab yang keempat, poin pertama, menawarkan Islam kepada para tokoh dan beberapa kabilah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada kejadian yang begitu luar biasa di dalam penawaran kabilah. Hanya sebatas bahwa Rasulullah SAW diikuti oleh Abu Lahab. Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab ini mencela Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW.